Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd, nadkhul al-yawm ila babin jadid, wa huwa babu du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Babu du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Du'a, laysa bima'na du'a al-mas'alah, wala du'a ibadah. الدعاء هنا دعاء بمعنى دعوة دعاء بمعنى دعوة بردعوة mengajak. Berarti doa bukan bermakna berdoa, bukan pula doa bermakna menyeru. Tetapi di sini menyeru dalam artian mengajak. Doa yakni dakwah. Bab dakwah ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang masalah mengajak berdakwah kepada la ilaha illallah. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, babu du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Qala fi syarah, lamma dhakar al-musannif rahimahullah at-tawhid wa fadlahu wa ma yujibu al-khawf min diddihi, nabbaha bihadihi tarjama. Bahwa ketika musannif rahimahullah menyebutkan tentang tawhid, keutamaan-keutamaannya, dan keharusan untuk kita takut daripada kesyirikan, dari lawannya, maka di sini nabbaha al-muallif bihadhihi tarjamah. Muallif mengingatkan tentang pembahasan ini. Ala annahu la yanbaghi liman 'arafa dhalika an yaqtasira 'ala nafsihi. Bahwa tidak sepantasnya seorang yang sudah mengenali tauhid, sudah memahami masalah keutamaan-keutamaannya dan bahaya kesyirikan-kesyirikan, layan bagi an yaqtasir, tidak sepantasnya untuk mengkhususkan ala nafsi, untuk mengkhususkan pada dirinya sendiri. Bal yajib alai an yad'a ila Allah, bahkan semestinya untuk menyampaikan pula pada orang lain. Jangan mengkhususkan dirinya sendiri, pokoknya saya selamat, jangan. Kasihan mereka-mereka juga butuh nasihat, butuh rahmat, butuh keselamatan. Bal yajib alaihi an yad'a ila Allah taala bil hikmah. Maka semestinya kita mengajak mereka, mengajak manusia dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izatil hasanah. Ini semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك, أجاكلك kepada jalan Rabbmu, يعني أجاكلك kepada توحيد, kepada jalan Allah, yaitu توحيد السنة. بالحكمة والموعظة الحسنة, حكمة adalah dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil, dengan ilm, dengan ilmu. والموعظة الحسنة, dengan nasihat-nasihat yang baik. Bahwa itu terhasanah terdiri dari dua perkara. At-targhib wa tarhib. Al-mu'idah, al-hasanah, yahtawi ala targhib wa tarhib. Targhib, minar raghbah, membuat orang semangat untuk mengamalkan dan menjalani jalan tauhid dengan memberitakan berita-berita gembira bagi para mukminin, bagi para ahli tauhid, diberitakan berita gembira. Pahalanya, keutamaannya, ini semua targhib. Sedangkan terhib dengan ha, maknanya dari rohbah, ditakut-takuti, diancam, dengan ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang tidak menjalani jalan tauhid, barang siapa yang masuk dalam kesyirikan, Allah SWT la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Atau dengan ancaman-ancaman yang lain, yang lebih dahsyat. Maka ini semua disebut dengan terhib. Al-Ma'udah Hassanah adalah targhib wa tarhib. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim, sebagaimana jalannya para rasul dan jalannya para nabi dan para pengikut-pengikutnya. Kama qala al-Hasan al-Basri, sebagaimana dikatakan oleh al-Hasan al-Basri rahimahullah ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ketika membaca ayat ini, ayat dalam surat Fussilat ayat 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ, ucapan siapa yang lebih baik daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah, mengajak untuk beribadah kepada Allah, mengajak untuk mengesakan Allah, mengajak untuk mentauhidkan Allah, siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka yang mengajak kepada Allah wa amila salihan, dan beramal dengan amalan saleh. Waqal, dan kemudian berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku dari kalangan muslimin. Kata Hasan al-Basri setelah membaca ayat ini, beliau berkata, hadza habibullah, inilah disebut dengan habibullah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza waliyullah, inilah waliyullah. Hadza safwatullah, inilah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza khiratullah, inilah orang-orang yang memang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza ahabbu ahli al-ardi ilallah, orang inilah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Lihat keutamaannya. Keutamaan da'i ilallah. Keutamaan orang yang mengajak kepada Allah, mengajak pada tauhid, mengajak pada la ilaha illallah. Tentunya akan mendapatkan sekian banyak resiko. Pertentangan-pertentangan atau penentangan-penentangan dari kaum musyrikin. Ini barakallahu fikum. Tetapi keutamaannya sangat banyaknya, sangat besar. Sampai dikatakan Habibullah, dikatakan Waliullah, dikatakan Sufatullah. Maka dikatakan Habib, Al-Habib, yang dikatakan Habibullah, kecintaan Allah, adalah orang yang berjalan di atas Tauhid, dan juga menyampaikan Tauhid, La ilaha illallah. Dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik, lawannya tauhid. Ini justru orang yang dikatakan oleh An-Nawawi atau Al-Hasan Al-Basri juga menyatakan bahwa ini adalah orang yang dikatakan kekasih Allah, Habibullah. Adapun musyrikun, para penyembah-penyembah kubur yang berdoanya pada batu dan kuburan, yang berdoanya pada tempat keramat, maka mereka sama sekali tidak dikatakan Habibullah. Mereka dikatakan musyrikin atau dikatakan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan hidayah pada mereka dan dikembalikan kepada jalan tauhid. Adapun yang dikatakan Habibullah, Waliullah, kekasih Allah, kecintaan Allah, pilihan Allah, adalah orang-orang yang berdakwah mengajak kepada tauhid. Qala, dilanjutkan ucapan beliau, ucapan Al-Hasan Al-Basri, ajaballahu fi da'watihi, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doanya. Wada'an nas ila ma ajaballahu fi min da'watihi, dan orang ini mengajak manusia kepada apa yang Allah kabulkan dia doanya karenanya, kepada apa yang menyebabkan doanya dikabulkan, yaitu tauhid. Dan dia mengajak manusia ke dalam tauhid. Wa amila salihan fi ijabatihi, dan dia beramal dengan amalan saleh, dengan apa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permintaannya, justru beramal saleh. Doanya doa baik. Doanya meminta perbaikan-perbaikan, kebaikan-kebaikan. Walaupun mendapatkan gangguan, permusuhan, cercaan-cercaan, celaan-celaan ketika berdoa, doanya Allah mahdihim fa innahum la ya'lamun, ya Allah berilah hidayah pada mereka, mereka belum paham. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun, ya Allah berilah hidayah pada mereka karena mereka masih belum mengerti, mereka masih belum paham, mereka memusuhi karena mereka enggak mengerti. Kalau mereka paham, niscaya mereka enggak akan memusuhi dakwah tauhid ini. Lihat rahmat pada mereka-mereka ahli tauhid, rahmat pada mereka-mereka ad-da'i ilallah, yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan mengatakan dengan ikrar, innani minal muslimin, sungguh aku dari kalangan muslimin. Mengikrarkan bahwa dia termasuk dari kalangan muslimin. Qala hadza khalifatullah. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inilah yang dikatakan khalifatullah, orang-orang yang membawa misi tugas dari Allah untuk menegakkan agamanya di muka bumi. Tentunya imam doa, imamnya para da'i ilallah yang disebutkan di sini keistimewaan-keistimewaannya sampai yang paling tinggi. Siapa imamnya? Rasulullah SAW. Beliaulah yang da'a ilallah wa amila salihan, yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh. Maka beliaulah Habibullah, Waliyullah, Sofwatullah, Khiratullah, Ahabbu Ahlil Ardi ilallah, yang paling dicintai dari manusia di muka bumi adalah Rasulullah SAW. Ya. Tentunya yang lain tinggal dikiaskan. Yang lain tinggal dikiaskan seberapa mirip dengan Rasulullah SAW. Seberapa dekat kemiripannya dengan Rasulullah SAW. Seberapa miripnya dakwah dia, ajakan dia kepada Allah. Apakah mirip dengan Rasulullah SAW? 50%, 60%, 70%. Maka kalau sangat miripnya, maka dia mendapatkan keistimewaan-keistimewaan tadi juga sangat tinggi. Habibullah, Waliullah, Sofatullah. Tetapi kalau menyelisihi, ya tentunya tidak akan mendapatkan seperti apa didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bab doa ila syahadatin la ilallah. Bab masalah dakwah mengajak pada la ilaha illallah. Dalil pertama dibawakan oleh musannif rahimahullah. Qala wa qawlullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Rasul, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, yang aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Basirah, pandangan yang benar adalah ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Masih berkait dengan qul. Wa qul subhanallah. Katakan maha suci Allah. Diperintahkan untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang tidak pantas baginya, dari nama-nama yang tidak pantas baginya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas baginya. Maha suci Allah dari semua itu. Wa ma ana minal musyrikin, dan katakan pula bahwa aku bukan golongan orang musyrik, bahwa aku bukan golongan mereka, aku berlepas diri dari mereka, aku tidak di pihak mereka, aku tidak bergabung bersama mereka, dan aku bukan mereka, mereka bukan aku. Ini ikrar. Wama ana minal musyrikin, aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Kita lihat syarahnya. Qala rahimahullah, qala Abu Ja'far ibn Jarir, berkata Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullah, yaqulu ta'ala dhikruhu linabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata Abu Ja'far ibn Jarir bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi sebutannya mengatakan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Kalau disebut nama nabi, berselawatlah. Katakan, "Hadhihi sabili." Hadhihi isyarah. Isyarat. Kata tunjuk ini, ini yang mana? Menunjuknya kemana? Qala hadhihi, kata Mujarir, ad-da'wah allati ad'u ilaiha. Ya'ni ini, dakwah ini, yang aku mengajak kepadanya. At-tariqah allati ana alaiha, jalan yang aku jalani ini. Yaitu doa ila tauhidillah, yaitu ajakan kepada tauhid. Apa dakwah Rasulullah SAW di awal pertama? Dan terus sampai terakhir. Tauhid. Ketika ditanyakan kepada musyrikin oleh Raja Heraklius, bahkan yang ditanyanya masih kafir waktu itu, Abu Sufyan, sebelum masuk Islamnya. radhiyallahu taala anhu. Sebelum masuk Islam dia ditanya, apa dakwah orang yang mengaku nabi di negerimu? Ajakannya seperti apa? Dan mengajak kepada apa? Dijawab, orang itu hanya berkata, qul la ilaha illallah tuflihu. Orang itu hanya berkata, ucapkanlah, ikrarkanlah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu dakwahnya. Lihat, mereka semua paham. Mereka semua paham. Walaupun Rasulullah SAW mengajarkan rincian-rinciannya secara fiqihnya, salatnya, ibadahnya, dan sebagainya. Tetapi inti dari dakwah beliau adalah beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah kepada yang lainnya. Karena dalam riwayat dikatakan, orang itu hanya berkata, I'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lainnya. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Itu inti dakwahnya. Porsi terbesarnya adalah tauhid. Maka kata Nabi, hadihi sabili. Dakwah dengan cara seperti ini adalah jalanku. Ya, ini mengajak kepada keikhlasan. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah SWT. Tidak kepada Tuhan-Tuhan lain. Tidak kepada berhala-berhala. Tidak kepada pohon batu. Tidak kepada tempat-tempat keramat. Tidak kepada kuburan. Walintiha ila ta'atihi wa tarki ma'asiyatih. Dan berhenti untuk tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Berhenti pada prinsip ini. Apa kata Allah? Kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Ini jalanku, kata Nabi. Wahai Nabi, ucapkan, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan, ini jalanku. Ay tariqati. Sabili maknanya tariqati. Jalanku, dakwahku, caraku. Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. Qanifirina azakumullah. Kaum musyrikin memiliki usulan-usulan. Dan mengajak untuk mudahana. Kaum mudahana. Mengajak untuk menyatukan. Tapi dengan cara mengorbankan agama. Baik. Muhammad, kata mereka sallallahu alaihi wasallam, kita orang-orang Arab akan terpecah. Kita suku terkuat, suku Ningrat, suku yang terhormat, suku Quraisy akan terpecah belah dengan cara seperti ini. Tapi kita bersatu saja. Kamu boleh berdakwah, tapi syaratnya jangan jelek-jelekkan berhala kami. Jangan salah-salahkan kami, berhala kami, ibadah kami. Silakan kamu mengajak kepada apa yang kamu yakini, silakan. Tapi jangan jelekkan berhala-berhala kami. Dan jangan menyatakan bahwa ini syirik, haram, ini adalah perkara yang begini. Jangan. Nanti kita akan terjadi perpecahan. Ribut. Supaya kita tetap bersatu. Silakan kamu mengajak pada agama kamu, tapi jangan salahkan yang beribadah pada yang lain. Bagaimana jawabannya? Jawabannya, ayat inilah yang Allah katakan padanya, qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Katakan, ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Artinya, ini caraku yang enggak bisa dirubah. Ini jalanku yang enggak bisa diganggu gugat. Dan ini jalan yang sudah digariskan oleh Allah yang aku enggak mungkin bisa menyelisihinya. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada berhak diibadahi kecuali Allah. Artinya, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Jangan beribadah kepada batu, jangan beribadah kepada Lata, Uzza, dan Manat, jangan beribadah kepada pohon keramat Uzza, jangan pula pada kuburan keramat Lata. Karena Lata bentuknya kuburan keramat. Izza bentuknya pohon keramat atau tonggak-tonggak pohon. Baik. Jangan pada batu apapun. Dan jangan pula pada hubal. Batu akik ahmar. Batu akik merah yang mahal harganya diukir dalam bentuk berhala besar. Bayangkan. Berapa harganya itu? Tapi tetap saja enggak ada apa-apanya. Tetap saja dia makhluk. Walaupun sangat mahalnya. Batu akik ahmar. sangat mahal ketika itu. Dalam keadaan dibentuk berhala besar dari batu yang termahal. Tetap itu adalah makhlukun. Dia adalah makhluk yang tidak bisa mengabulkan doa. Tidak bisa menjawab permintaan-permintaan. Tidak bisa menentukan takdir-takdir baik maupun buruk. Dia makhluk. Maka dikatakan, la ilaha illallah. Tidak ilah pada Allah, kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini sabili. Ini jalanku. Hadihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin. Di atas ilmu. Kita lanjutkan ucapan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Qala, ad'u ila Allah. Aku mengajak pada Allah. Ta'ala wahdahu la syarikalah. Yani hanya mengajak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sendirinya tidak sekutu baginya. Tidak mengajak kepada tokoh-tokoh tertentu. Tidak mengajak kepada saksiyah. Tidak. Tidak mengajak pada organisasi tertentu. Enggak. Mau mengajak kepada Wahabi. Tidak. Sebab Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, walaupun dia adalah seorang ulama, tetapi tidak boleh kita taklid pada siapapun, enggak boleh ta'assub pada siapapun. Syekh Muhammad bin Wahab, sebagaimana ulama lainnya, sama seperti An-Nawawi rahimahullah, sama seperti Ibnu Hajar, sama seperti Syekhul Islam, sama seperti para ulama. Sehingga sebagaimana kita meyakini para ulama bukan nabi, tidak maksum, beliau kita hormati, kita muliakan, kita ambil ilmunya, tetap kita menyatakan jangan taklid pada salah satu mereka. Jangan taklid pada salah satu dari tokoh-tokoh manusia tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya kita mengajak bukan kepada fulan wa fulan. Bukan kepada Syekh Muhammad bin Wahab. Bukan mengajak kepada Syekh Al-Allamah Ibn Hajar atau An-Nawawi rahimahumullah. Tidak pula mengajak kepada fulan wa fulan. Kita mengajak kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi, dan mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mengajarnya kepada Allah dengan cara diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, melalui para ulama, begitu. Dudukkan sebagaimana mestinya. Dudukkan tokoh-tokoh tersebut sebagaimana mestinya. Barakallahu fikum. Maka diikuti kalimat terakhir dalam ayat ini. Ala basiratin, di atas ilmu. Apa itu basirah? Qala bidzalika wa yaqini ilmin minni bihi. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, ala basirah maknanya ala basiratin bidzalik, dengan ilmu tentang itu. Artinya aku betul-betul tahu, yakin tentang la ilaha illallah. Wa yaqini ilmin, dan betul-betul dengan ilmu yang yakin. Bukan dengan keraguan. Bukan dengan tebak-tebakan. Aku mengajak kepada jalan ini. Kenapa? Karena ini kayak-kayaknya benar. Bukan. Bukan dengan ragu-ragu seperti itu. Atau yang ini jalannya. Kita ajak ke sini saja. Kenapa? Ini sepertinya barangkali saja bisa menyelamatkan. Tidak. Aku mengajak kalian ala basiratin. Yakni ala yaqini ilmin. Aku mengajak kalian di atas keyakinan ilmu. Jadi ilmu yang yakin. Ana wa manittaba'ani. Ilmu yang meyakinkan ini adalah hujjah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikutinya. Ana wa manittaba'ani. Ini ana yad'u ilaihi ala basiratin aydan. Aku mengajak kepada Allah dengan ilmu juga. Wa manittaba'ani, dan juga orang yang mengikuti aku juga berjalan di atas ilmu. Berarti yang berdakwah dengan ilmu yang yakin Rasulullah SAW. Dan siapa? Dan wa manittaba'ani, dan siapa yang mengikutiku, kata Nabi. Berarti siapa yang mengikuti Nabi? Hujjahnya meyakinkan. Siapa yang tidak mengikuti Nabi? Hujjahnya meragukan. Siapa yang mengikuti Nabi? Hujjahnya betul-betul basirah. Apa basirah? Yakinnya ilmin. Apa kaitannya basirah dengan yakinnya ilmin? Kaitannya basirah dari kata basara yubsiru. Apa itu basara yubsiru? Memandang. Kata Nawawi rahimahullah, karena keyakinan ilmu itu kepada hati seperti keyakinan al-mar'i lil basar, seperti keyakinan sesuatu yang dilihat oleh mata, maka disebut basirah. Jadi basirah itu derajat ilmu tertinggi, disebut basirah. Dari kata basara, yubsiru, memandang, pandangan, penglihatan. Karena yakinnya ilmu tersebut ke dalam hati ini seperti yakinnya apa yang dilihat kepada mata. Bagaimana kalau kalian melihat sesuatu yang putih? Yakin apa enggak yakin? Apa ragu dengan mata kalian sendiri? Yakin. Kalau ada yang meragukan bagaimana? Enggak, itu abu-abu, kamu akan ngotot. Tidak bisa, ini putih. Saya lihat sendiri, jelas. 1,000 orang mengatakan padamu dengan membuat keraguan-keraguan. Dengan sekian alasan-alasan. Kamu akan berkata, tidak, ini putih. Oh, saya lihat sendiri. Goyah apa enggak goyah dengan fitnah-fitnah? Enggak goyah. Karena itulah basirah. Itulah basirah. Wa subhanallah. Kalimat subhanallah masih berkait dengan qul. Qul subhanallah. Yaqulu ta'ala dzikruhu. Allah katakan, Allah yang maha tinggi sebutannya mengatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, wa qul subhanallah wa qul tanzihan lillahi ta'ala wa ta'dhiman lahu. Katakan sebagai pensucian kepada Allah, sebagai pengagungan kepada Allah, ucapkan subhanallah. Min an yakuna lahu syarik, maha suci, mensucikan Allah. Tidak mungkin baginya memiliki sekutu-sekutu. Fi mulkihi, dalam kekuasaannya, enggak mungkin memiliki sekutu. Aw ma'budin siwa, maha suci Allah, tidak mungkin ada sembahan lain selain dia. Dan tidak mungkin ada yang ikut campur fi sultanih. Enggak mungkin ada yang ikut campur dalam sultannya, dalam kekuasaannya. Dalam takdirnya, enggak mungkin ada yang ikut campur. Enggak ada yang bisa menggagung-gugat, enggak ada yang bisa protes kalau Allah sudah tentukan dengan ketentuan-ketentuan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk golongan orang musyrik. Ini juga masih berkait dengan kalimat qul. Wa qul ma ana minal musyrikin. Ini yaqulu ana bari'un min ahli syirk. Maknanya aku berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan-kesyirikan, yang berdoa kepada selain Allah, yang berdoa kepada batu, berdoa kepada pohon, berdoa kepada kuburan-kuburan keramat, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku bukan mereka, mereka bukan golonganku. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk golongan orang musyrik. Lastu minhum wa lahum minni, aku bukan golongan mereka dan mereka bukan golonganku. Intaha. Selesai ucapannya Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanak wa afiyah. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.